السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أحسن الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها المسلمون والمسلمات، para hadirin yang dirahmati Allah Azza wa Jalla, demikian juga para pemirsa yang dirahmati Allah Azza wa Jalla, pagi yang berbahagia ini Allah Azza wa Jalla berikan kita taufik kumpul di masjid yang mulia ini. Dan tidak ada yang mengumpulkan kita kecuali Islam, ibadah kepada Allah Azza wa Jalla. Maka ini nikmat yang pantas untuk disyukuri. Sebagaimana yang diungkapkan oleh para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, wallahi laulal Islam mahtadaina wala sallaina wala tasaddaqna. Demi Allah, kalau bukan karena Allah Azza wa Jalla, kalau bukan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, ma sallaina, kita enggak bisa salat. Wala tasaddaqna, kita enggak bisa bersedekah. Maka Allah Azza wa Jalla katakan, "Wa ma bikum min ni'matin fa min Allah." Apa yang Allah Azza wa Jalla berikan kalian nikmat ini semata-mata datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka lihat sikap Nabi kita alaihi salatu wassalam, yang menjadi panutan kita, contoh kita, ketika beliau mendapatkan apa yang dia harapkan, beliau mengatakan alhamdulillahilladzi bini'matihi tatimmus shalihat. Segala puji bagi Allah, dengan nikmatnya sempurna segala kebaikan. Tetapi sebaliknya, ketika beliau tidak mendapatkan apa yang diharapkan, tetap beliau memuji Allah. Apa kata beliau? Alhamdulillah ala kulli hal. Segala puji bagi Allah Azza wa Jalla dalam setiap keadaan. Salawat serta salam bagi Rasul kita yang mulia, Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Hadirin rahmat Allah Azza wa Jalla, tema kita pada kesempatan pagi ini, pentingnya amal setelah ilmu. Kenapa? Pertama, kita ini kan sudah banyak dengar ceramah, tapi mungkin kadang-kadang diri kita ini tetap-tetap aja, kok tidak ada perubahan. Dengar khutbah tiap Jumat, tapi tetap aja begitu, tidak ada kemajuan. Maka mudah-mudahan kajian ini memberikan refleks bagi kita memberikan semangat bagi kita. Apa yang kita ketahui dari kebenaran tersebut, mari kita amalkan, mari kita praktikkan. Lihat Al-Imam Ahmad rahimahullah ta'ala, beliau berkata, kullu hadithin balagani an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam amiltu bihi walau marrah. Seluruh hadith yang telah sampai kepadaku yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku praktikkan meskipun sekali. Jadi apa saja yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dipraktikkan oleh Muhammad meskipun sekali. Tentu yang sekali yang sifatnya hukumnya tidak wajib. Kalau wajib sih mesti. Lalu apa kata beliau? Waqad balaghani anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ihtajama wa a'ta al-hajjan dinar. Telah sampai kepadaku dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berbekam hijamah. Rata-rata antum sudah bekam apa belum? Rata-rata ya. Alhamdulillah. Telah sampai kepadaku kata Nabi alaihi salatu wassalam, kata Imam Ahmad, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berbekam dan memberikan tukang bekam satu dinar. Satu dinar enggak sedikit ini Pak Abu. 4,25 gram. Kalau diuangkan hampir 2 juta setengah sekali bekam. Kita paling apa? 50. 100. Ala kulihal. Naam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, kasbul hajjar khabith. Hasil tukang bekam itu buruk. Bukan berarti dia haram. Dia mubah. Namun mencari penghasilan dari sana kurang bagus. Maka dijelaskan bahwasanya bagaimana sikap kita. Nabi ngasih praktiknya, tapi dalam satu sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan hasil tukang bekam itu kurang bagus, khabith, kotor. Maka caranya apa? Wahai tukang bekam, ingat sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam supaya jangan narik terlalu tarif. Ya. Wahai yang dibekam sekarang, jangan lupa cara Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi pun memberi juga. Baik. Satu contoh nih para hadirin. Betapa pentingnya kita mengamalkan apa yang telah kita ketahui dari ajaran-ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Poin pertama dalam tema ini, beramal, ya, beramal setelah berilmu kita mewujudkan peribadatan yang hakiki kepada Allah. Jadi orang yang mengamalkan ilmunya, inilah dia orang-orang yang mewujudkan ubudiyah hakikiyah, peribadatan yang sebenarnya, penghambaan yang sesungguhnya kepada Allah. Jadi enggak ilmu-ilmu terus tanpa ada hasilnya. Atau apa? Beramal, beramal, beramal tanpa tahu apa dasarnya. Hal ini telah disebutkan oleh Allah Azza wa Jalla dalam surah At-Taubah ayat 33. Bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para rasul diutus dengan dua hal. Walladhi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq. Dialah Allah Azza wa Jalla mengutus para rasul bil huda, dengan petunjuk. Wa dinil haq, agama yang hak. Al-Mufassirun mengatakan, apa itu al-huda, petunjuk? Al-ilmu nafi', ilmu yang bermanfaat. Yang kedua, wa dinil haq, agama yang hak. Apa agama yang hak? Al-amal as-salih, amal yang salih yang dihasilkan oleh ilmu yang nafi', yang bermanfaat tersebut. Oleh karena itu, sebagaimana riwayat Imam Ahmad dan juga riwayat Ibnu Majah dari Ummu Salamah, Nabi sallallahu alaihi wasallam mesti setiap selesai subuh berdoa, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an. Udah kebaca apa belum ini? Ya. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala wa fi riwayah wa amalan salihah. Perhatikan di sini. Pertama diminta ilmu yang bermanfaat. Ujungnya wa amalan mutaqabbala, amal yang diterima. Perhatikan ayat surat At-Taubah. Demikian juga di dalam surah As-Saff. Ilmu yang bermanfaat dan amal saleh. Bil huda wa dinil haq. Apa kata Allah di ayat? Liyuzhirahu 'alad din kullih. Dengan dua ini Allah Azza wa Jalla akan memenangkan Islam di atas seluruh agama. Walau karihal musyrikun, meskipun orang-orang musyrik itu benci, tidak suka. Tapi kalau antum, kita ini punya ilmu dan kita ini praktik terhadap ilmu yang kita ketahui dari ajaran-ajaran Rasul sallallahu alaihi wasallam, mau tidak mau, syi'na am abaina, ya, au sya'u am abau, kita mau maupun tidak mau, orang luar Islam ini mau maupun tidak mau, pasti kita dimenangkan oleh Allah Azza wa Jalla, para hadirin. Ini jaminan dari Allah Azza wa Jalla. Liyuzhirahu 'alad dini kullihi walau karihal musyrikun. Dalam satu ayat, walau wa kafa billahi syahida. Baik. Kita ulangi. Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita untuk menjadi hamba-Nya yang hakiki. Mesti kita mewujudkan dua perkara. Pertama adalah al-ilm. Tahu Allah, tahu agama Allah, tahu syariat Allah. Maka awal kewajiban setiap muslim ma'rifatullah, mengenal Allah. Maka lihat di dalam kubur, pertanyaan pertama apa? Marabuka. Di sini pentingnya tauhid. Di sini pentingnya belajar akidah Islam. Rukun Islam pertama syahadah, persaksian. Dan yang namanya persaksian dibangun dengan dasar ilmu. Yang Allah katakan, illa man syahida bil haqqi wa hum ya'lamun. Kecuali orang yang bersaksi dengan benar dan dia tahu apa yang dipersaksikan. Ini yang pertama untuk menjadi hamba yang hakiki, mewujudkan ubudiyah, penghambaan yang hakiki kepada Allah. Yang pertama kita butuh ilmu. Maka Imam Al-Baghdadi, beliau punya kitab namanya Iqtida'ul Ilm bil Amal. Apa maknanya? Buah dari ilmu itu praktik. Ada ilmu pasti praktik. Tentu sebagaimana di dalam sebutkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza amartukum in fa'tu minhu mastata'tum." Kalau itu adalah perintah, ya, datangkan semampu kita. "Wa idza nahaitukum fajtanibu." Tapi kalau urusan larangan, tidak ada kata semampunya, berhenti. Salat, berdiri. Enggak mampu berdiri, jangan. Saya enggak salat. Kenapa? Enggak bisa berdiri. Enggak boleh. Duduk. Berdiri enggak bisa, duduk enggak bisa. Lu kenapa enggak sholat? Berdiri saya enggak bisa, duduk saya tidak bisa. Katakan berbaring. Nah, ini namanya fa'tu minhu mastata'tum. Datangkan semampu kalian. Baik. Hadirin rahmatullah azza wa jalla. Mana dalilnya bahwasanya Allah azza wa jalla menciptakan kita untuk menjadi hamba yang hakiki membutuhkan dua hal. Pertama, ilmu. Terutama mengilmui tentang siapa? Allah tabaraka wa ta'ala. Ilmu tentang tauhid, lebih luas ilmu tentang akidah Islam, lebih menyeluruh ilmu tentang syariat Islam. Surah At-Talaq ayat yang ke-12, Allah azza wa jalla berfirman, Allahul ladzi خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن yatanazzalul amru bainahun lita'lamu annallaha ala kulli syai'in qadir. Dialah Allah Azza wa Jalla yang menciptakan 7 lapis langit dan 7 lapis bumi juga. Yatanazzalul amru, perintah Allah turun antara langit dan bumi, itu diturunkannya wahyu kepada para anbiya dan kepada para rasul alaihi salatu wassalam. Apa kata Allah? Lita'lamu, agar kalian mengetahui, annallaha ala kulli syai'in qadir, bahwasanya Allah Azza wa Jalla kuasa atas segala-galanya. Ini yang pertama para hadirin, Allah ciptakan kita di dunia ini supaya tahu dan berilmu tentang Allah. Yang kedua, apakah cukup ilmu? Jawabannya tidak. Setelah kita berilmu, kita dituntut untuk beramal, praktik. Kalau orang kuliah ada KKN-nya, kuliah kerja nyata. Sekarang kita sudah punya ilmu, mesti ada praktiknya. Dan ini dibuktikan dalam firman Allah Azza wa Jalla di dalam surat Adz-Dzariyat ayat 56. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah. Ibadah ini praktik. Jadi Allah menciptakan kita di dunia ini dengan dua tujuan. Pertama, mengenal Allah, dialah ilmu. Yang kedua, untuk beribadah, dialah praktik. Lain pula dalam surat Muhammad, fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzambika walil mu'minina wal mu'minat. Fa'lam, ilmu dulu. Annahu la ilaha illallah, bahwasanya tidak ada ilah yang berhak diibadai kecuali Allah. Ilmu tauhid, ilmu akidah. Wastaghfir li dzambika, istighfar. Ini apa? Praktik. Maka ilmu dan ibadah ini adalah maksud Allah Azza wa Jalla menciptakan seluruh makhluk. Maka lihat para hadirin rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Ilmu saja enggak ada praktiknya. Simpan terus, ngaji terus, dengar ceramah terus, tapi enggak ada praktiknya. Ini bisa-bisa mirip kita dengan Yahudi nanti. Maghdub. Kemudian beramal saja semangat. Ya, semangat untuk sholat, semangat untuk puasa, semangat untuk zikir, semangat untuk ini. Tapi apa dasarnya? Ya gitu kata orang. Yang ngelihat orang begitu. Ya saya baca di artikel begini. Ya saya lihat begini. Tanpa dibawakan apa dalilnya? Apa dasarnya? Qur'ankah? Hadis sahihkah? Pemahaman yang benarkah? Pokoknya itu yang saya lihat. Itu ya saya lihat di YouTube. Ya, karena apa? Banyak dalilnya YouTube sekarang. Ini dhal. Maka oleh karena itu, disyariatkan kita berdoa kepada Allah Azza wa Jalla. Dan ini merupakan doa yang paling agung di dalam Al-Quran. Kita baca 17 kali minimal. Itu kalau tidak sholat sunnah. Kalau kita sholat sunnah sih lebih banyak pak lagi. Belum kita hitung qabliyah, belum ba'diyah, belum duha, ya, belum syuruh, belum witir yang 11, 1, 13, belum sholat sunnah mutlak, ya, Jumat dari datang ke masjid sampai naiknya khatib di atas mimbar. Berapa kali Fatihah ini? Di dalamnya mengatakan ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukilah kami jalan yang lurus. Bagaimana jalan yang lurus? Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Jalan orang-orang yang kuberikan nikmat, ghairil maghdub, bukan jalan orang-orang yang dimurkai, waladhdallin, bukan pula jalannya orang-orang yang sesat. Yahudi dimurkai. Kenapa? Tahu Islam, tahu ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tetapi apa? Fariqan kadzabu wa fariqan yaqtulun. Fa fariqan kadzabtum wa fariqan taqtulun aw kullama ja'akum rasulun bima la tahwa anfusukum istakbartum fa fariqan kadzdzabtum wa fariqan taqtulun. Datang rasul mendakwahi mereka tapi tidak cocok dengan hawa nafsu, sombong, menolak. Akhirnya rasulnya didustakan, bahkan rasulnya dibunuh. Sampai nabi kita mau dibunuh. Nah, bagaimana kisah wanita Yahudiyah memasukkan racun di paha. Di paha depan kambing bakar. Sampai terakhir waktu nabi sakit terasa. Ya, bagaimana lambungnya Nabi sallallahu alaihi wasallam seperti digunting dan dipotong pengaruh racun yang dimasukkan oleh wanita Yahudiyah tersebut. Tahu dalam surah Al-Baqarah pada juz yang kedua Allah azza wajalla sebutkan ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahu. Dia tahu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam seperti mereka tahu anak-anak mereka. Tapi apa? Diingkari. Didustakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nasara, ya, bagaimana mereka rajin mereka beribadah tapi enggak punya ilmu. Itu sebabnya disebut oleh Allah azza wa jalla tentang orang Yahudi di dalam surah Al-Jumu'ah ayat yang kelima, "Matsalul ladzina humilut tawrata tsumma lam yahmiluha kamatsalil himara au kamatsalil himar yahmilu asfar kamathalil himar yahmilu asfar." Orang-orang Yahudi diibaratkan oleh Allah azza wa jalla yang tidak mengamalkan Taurat itu kamathalil himari, seperti keledai. Kenapa disebut keledai? Karena keledai makhluk paling bodoh. Mikul kitab, enggak usah keledai, sapi aja mikul kitab, kuda mikul kitab, bisa baca enggak? Hah? Bisa baca? Enggak bisa. Ya sekarang demikian juga para hadirin rahmatullah azza wajalla. Ya, kita baca tapi tidak mengamalkannya, taubahnya seperti keledai yang mikul kitab waliyadzubillah. Oleh karena itu Sufyan Ats-Tsauri, gurunya Al-Imam Syafi'i. Sufyan Ibn Uyainah. Sufyan Ibn Uyainah, gurunya Al-Imam Syafi'i rahmatullahi alaihim, beliau berkata, "Man fasada min ulama'ina," ulama-ulama kita yang rusak, tahu yang benar tapi tidak mau mengamalkannya atau takut juga menyampaikannya, "fa fihi syabahun bil yahud," ada miripnya seperti orang-orang Yahudi. "Wa man fasada min ubadina," ahli-ahli ibadah kita yang rusak, rajin ibadah tapi enggak punya dasar, enggak punya contoh dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, "fa fihi syabahun bin nasara," ada kemiripannya dengan orang-orang Nasrani waliyad billah. Yang selamat siratal ladzina an'amta alaihim. Bagaimana sifatnya? Mengumpulkan antara ilmu dengan atau dan amal. Mengumpulkan antara ilmu dan amal. Poin yang kedua, kenapa mesti beramal para jamaah? Karena apa yang kita pelajari ditanya apa praktiknya. Ini yang berbahaya. Jadi apa yang kita ketahui dari kebenaran ini akan ditanya praktiknya hari kiamat. Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menjelaskan dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Tirmidzi. Al-Imam Tirmidzi berkata, "Haditsun hasanun sahih." Hadisnya hasan sahih. "La tazulu," tidak akan bergeser, "qadama 'abdin," kedua kaki kita, "yaumul qiyamah," pada hari kiamat dari hadapan Allah. Ingat para hadirin, semua kita ini akan ditanya. Dalam hadis yang lain disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ma minkum min ahadin illa sayukallimuhu rabbuhu yaumal qiyamah laisa bainahu wa bainallahi turjuman." Setiap orang di antara kita ini akan diajak berbicara oleh Allah pada hari kiamat tidak pakai penerjemah. dan tidak bisa geser, tetap berdiri terus. Kapan bisa bergeser? Kalau sudah ditanya empat hal. Ditanya empat hal. Pertama, an syababihi, masa muda. Di mana dipoya-poyakan? Yang kedua, umrihi, umur kita, waktu kita, masa kita. Di mana kita habiskan? Dua. Yang ketiga, ada wasyahid, menjadi bukti. An ilmihi fima amil, ilmu yang sudah kita dapatkan, bagaimana praktiknya, bagaimana pelaksanaannya. Ingat ucapannya Al-Imam Al-Khatib Al-Baghdadi itu. Jadi Allah menyuruh kita belajar dengan tujuan apa? Mempraktikkan. Jadi praktik itu yang menjadi tujuan, ilmu ini menjadi sarana. Jadi ilmu, bagaimana praktiknya? Yang keempat, wa an malihi, harta kita. Min aina tasabahu, dari mana kita dapatkan? Apakah hasilnya halal atau haram? Wa fima anfaqah, dan di mana diinfakkan? Infaknya halal atau tidak? Diridhai oleh Allah atau tidak jalannya? Maka itu sebabnya para hadirin, Nabi sallallahu alaihi wasallam sebutkan dalam hadis yang sahih, fuqara'ul muhajirin, orang-orang fakir muhajirin kelak pada hari kiamat masuk surga lebih duluan setengah hari daripada orang kaya. Jadi siap-siap saja kita yang kaya-kaya ini para jamaah. Jadi fuqara'ul muhajirin, orang-orang miskinnya muhajirin dan seluruhnya lebih dulu masuk surga ketimbang yang kaya. Berapa jaraknya? Setengah hari. Tapi ingat, setengah hari akhirat gak sama dengan setengah hari dunia. Kalau setengah hari dunia jam 6 sampai jam 12 lah, katakan seperti itu, udah setengah hari. Kalau di sana disebutkan oleh Allah Azza wa Jalla dalam suratul Ma'arij, ta'rujul malaikatu warruhu ilaihi fi yawmin kana miqdaru 50 alfa sanah. Naiklah malaikat pada hari yang kadar hari itu ukurannya satu hari itu 50 ribu tahun. Satu ayat dalam surat Sajdah, ka'alfi sanatin mimma ta'udun, satu hari itu sama seperti 1000 tahun. Wa ahlul jaddi mahbusun, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang-orang kaya, orang-orang yang punya pengaruh, orang-orang punya jabatan, ini ditahan dulu di jeruji besi, dihisap dari mana datangnya dan kemana perginya. Nah, lantas bagaimana para hadirin? Apa yang tidak ada hisapnya? Yang tidak ada hisapnya ada tiga. Yang tidak ada hisapnya ada berapa? Tiga. Gak ada pertanyaan ini. Pertama, baju yang ada di tubuh kita menutupi aurat kita. Berarti kalau ada di lemari 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, siap-siap. Dipakai ibadah apa tidak? Satu. Yang kedua, yang tidak punya hisab, mana rotinya? Ini yang tidak dihisab. Hanya ini yang gak ada hisabnya. Yang menahan lapar kita. Berarti kalau ada di rekening, ya siap-siap aja kita dihisab. Hanya ini yang tidak ada hisab. Nah, bagaimana kalau dua piring? Ya, selebih dari yang menutupi rasa lapar kita itu ada hisab? Hisabnya. Yang ketiga, rumah yang menaungi kita dari hujan panas. Berarti kalau sampai lantai 2, lantai 3, tambah ada walet lagi. Ya, burung walet. Ya, siap-siap aja kita. Intinya sekarang, dibawanya benar atau tidak? Datangnya dari mana? Perginya kemana? Jangan sampai seperti dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, awwalu man tas'ara bihimun nar yaumal qiyamati thalath. Orang yang pertama kali dicelupkan ke dalam api neraka sebelum yang lainnya tiga. Orang berilmu, penghafal Quran. Yang kedua, yang berjihad di jalan Allah loh. Yang ketiga, yang berinfak. Dikorek dalam hadis itu ternyata mereka tidak mengamalkan ilmunya. Apa? Tidak ikhlas. Belajar ilmu agama supaya dipanggil ustaz, syekh, kiai, tuan guru. Nanti kalau anda dipanggil, ditanggil namanya saja, waduh bukan saya mungkin itu. Ya, gila kita dengan apa? Titel dan semisalnya. Ya. Lihat sikap Ibn Umar bin Khattab. Umar menjadi khalifah. Sabiq. Dia ini ada syubhat di kepalanya. Ketika dipanggil oleh Umar untuk diluruskan kerancuan-kerancuan pemahaman agama di otaknya, ditanya dia, "Eh, siapa namamu?" "Ya, Abdullah." Katanya, "Abdullah." "Nama saya hamba Allah, Abdullah," katanya. "Saya, nama saya juga Abdullah Umar. Hamba Allah Umar." Umar. Ya. Tidak mengatakan, saya ini khalifah, amirul mu'minin, Umar bin Khattab. Ini, belajar ilmu agama supaya dikatakan alim, dan orang pun mengatakan alim, apa dia? Ria. Dilemparkan ke neraka. Yang kedua, yang berjihad di jalan Allah. Ternyata jihadnya apa? Supaya dikatakan pemberani. Dilemparkan ke api neraka. Yang ketiga, berinfak. Ternyata tujuannya apa? Dikatakan dermawan. Ini semuanya tidak mengamalkan ilmunya berkaitan dengan keikhlasan. Oleh karena itu para hadirin rahmat Allah azza wa jalla, telah diriwayatkan dalam hadis yang sahih bagaimana takutnya sahabat yang mulia Abu Darda. Abu Darda radhiyallahu an, dia berkata, "Inna mimma akhsha yaumal qiyamah, yang paling aku khawatirkan hari kiamat, an yunadini rabbi ala ru'usil khalaiqi, Rabbku memanggil aku di hadapan seluruh makhluk dengan mengatakan fayaqul ya Uwaimir, wahai Uwaimir." Ini nama beliau. Jadi kalau disebut Abu Darda, ini terkenalnya ya, kunyahnya namanya Abu Darda, tapi nama beliau Uwaimir, karena banyak sahabat yang kunyahnya terkenal. Mana contohnya? Sahabat nama kunyahnya terkenal tapi namanya jarang dikenal. Siapa? Abu Hurairah. Hadisnya 5370 sekian. Abu Hurairah. Siapa namanya? Tak kenal maka tak sayang. Siapa namanya? Abdurrahman ibnu Sakhr ad-Dawsi. Namanya Abdurrahman, tapi terkenalnya siapa? Abu Hurairah. Abu Darda. Terkenal Abu Darda. Abu Ayyub al-Ansari. Terkenal Abu Ayyub al-Ansari. Tayyib. Abu Darda, nama beliau Uwaimir. Dia berkata, "Ya, aku paling takuti kelak pada hari kiamat Allah menyeru aku di hadapan seluruh makhluk dengan mengatakan, wahai Uwaimir, madza amilta fima alimta? Apa yang kamu praktikkan terhadap ilmu yang sudah engkau ketahui? Bagaimana praktikmu terhadap ilmu yang sudah engkau pelajari dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam?" Dengan demikian para hadirin rahmatullahi Allah azza wa jalla, kita akan dituntut hari kiamat dan ditanya tentang praktik ilmu yang sudah kita ketahui. Oleh karena itu, setelah kita belajar, berdoalah kepada Allah supaya kita mampu untuk mengamalkannya. Jangan hanya berdoa, Rabbi zidni ilma, ya Allah tambahlah ilmuku. Betul, tetapi ingat, ilmu itu bukan tujuan. Yang tujuan itu kita mengamalkan ilmu tersebut. Poin yang ketiga, para hadirin yang dirahmati Allah azza wa jalla. Poin yang ketiga, orang yang tidak mengamalkan ilmunya punya ancaman keras. Orang yang tidak mengamalkan ilmunya punya ancaman keras. Ambil contoh di dalam surah As-Saff ayat 2-3. Ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun. Kabura maqtan 'indallahi an taqulu ma la taf'alun. Hai orang-orang yang beriman, kita loh ini para jemaah. Hai orang-orang yang beriman, bukan mengatakan wahai sekalian manusia, kita ini. Lima taquluna ma la taf'alun. Kenapa kalian berkata akan sesuatu yang kalian tidak perbuat? Kabura maqtan 'indallah. Amat besar murka Allah kalian hanya bisa ngomong tetapi tidak mempraktikkan. Dalam surah Al-Baqarah ayat 44. Ata'muruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatluna al-kitab afala ta'qilun? Masa kalian hanya nyuruh orang berbuat baik tapi lupa diri sendiri? Apa kalian tidak berakal? Oleh karena itu para hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala, telah disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang yang sekedar memberitahu orang lain saja tetapi dia tidak mengamalkannya, ini ibarat lilin. Menerangi orang lain tetapi membakar diri sendiri. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam musnadnya. Beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam waktu Isra Mi'raj. Waktu Isra Mi'raj, Nabi diperlihatkan sekelompok orang yang bibirnya digunting dari gunting api neraka. Lalu Nabi tanya, "Man haula?" Siapa mereka wahai Jibril? "Qalu haula khutaba'u ummatika." Mereka itu tukang khutbah umatmu. Tukang ceramah, cerita mahal. Ya. Khutaba'u ummatika, para khatib umatmu. Karena memang disebutkan dalam satu hadis dari Ibn Mas'ud, dan ini hadis ini hukumnya marfu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, di akhir zaman, ya, disebut oleh beliau, "Inna sayati 'alaikum zamanun ya katsirun khutaba'uhu wa qalilun ulama'uhu." Akan datang nanti pada suatu masa, atau fakaifa antum idza albasatkumul fitnah, bagaimana kelak pada akhir zaman kalian dikelilingi oleh fitnah, yang kecil besar di atas fitnah, yang besar tua di atas fitnah. Kapan itu masanya? Adalah ketika ulamanya sedikit, tukang khutbahnya yang banyak. Ya, yang alimnya sedikit, khatibnya banyak, tukang ceramahnya banyak, tukang kultumnya rame. Kenapa para hadirin? Ya mau khutbah kan tinggal pegang buku aja, khutbah setahun beres. Selesai khutbah taruh pulang. Yang penting mencukupi syarat. Tapi praktiknya yang penting. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan apa? Ya'muruna an-nasa bil birri wa yansawna anfusahum wa hum yatluna al-kitaba afala ya'qilun. Nyuruh orang berbuat baik tapi melupakan diri sendiri. Apakah mereka tidak berakal? Maka ancaman keras bagi orang-orang yang sudah memiliki ilmu tetapi tidak mengamalkan ilmunya. Ini ancamannya, kabura maqtan, amat besar murka Allah. Satu. Kemudian yang kedua, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang tadi, dia akan digunting bibirnya. Kemudian yang berikutnya dalam hadis yang lain, Nabi sallallahu alaihi wasallam sebutkan akan dilempar ke dalam api neraka, summa yaduru birruha kama yadur summa yaduru finnari bi am yajurru qasabahu kama yadurul himaru birruha. Di dalam neraka akan keluar isi perutnya, ususnya, dan muter sebagaimana berputarnya keledai ketika menumbuk gandum. Orang dulu, dan bahkan sampai sekarang, bahkan ada di Afghanistan misalnya, masih orang numbuk itu pakai apa? Keledai atau pakai unta? Batu dengan batu diputar apa? Unta atau keledai? Akan seperti ini orang ini di dalam neraka. Lalu bertanya orang-orang yang di dunia, yang sekelilingnya, "Loh, kenapa engkau ini?" kata. "Kan di dunia engkau yang ngasih ceramah. Engkau yang ngasih tahu kita." Apa jawabannya? "Betul. Saya ngasih tahu kalian, saya nyuruh kalian berbuat baik, tapi saya tidak ngerjakan. Kemudian saya melarang kalian berbuat buruk, tetapi saya diam-diam kerjakan." Nasallallahu alaihi wa sallam. Oleh karena itu para abu dan rahmat Allah sewajarnya. Tiga poin yang kita ambil pada kesempatan pagi ini. Betapa pentingnya beramal setelah kita memiliki ilmu dan minta bantuan kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar kita mampu untuk beramal. Sebab tanpa bantuan Allah kita tidak bisa untuk berbuat. Inilah faedah dari ayat Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu ya Allah kami beribadah dan hanya kepadamu kami minta tolong. Apa kata ulama kita menjelaskan ayat ini? Kenapa ibadah digandeng dengan minta tolong? Tanpa pertolongan Allah kita enggak bisa ibadah. Tanpa pertolongan Allah enggak bisa ibadah. Coba antum dengar azan, hayya 'alas shalah. Apa jawabannya? La haula wala quwata illa billah. Dan ini yang sangat tepat kata Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullah. Kita dipanggil untuk sholat, tidak ada daya dan upaya serta kekuatan mendatangi sholat itu kecuali dengan bantuan siapa? Allah. Buktinya apa? Banyak yang menjadi tetangga masjid tapi kapan naik masjid? Kalau sudah mati. Dia disolati. Minta ya. Maka apa? Butuh bantuan Allah. Kesimpulannya para hadirin rahimakumullah sallallahu alaihi wasallam. Poin pertama dari penjelasan ini bahwasanya buah dari ilmu itu adalah praktik. Satu. Yang kedua, mewujudkan ubudiyah hakikiyah, penghambaan hakiki, mesti kita mengumpulkan antara ilmu dan amal. Yang ketiga, tujuan Allah menciptakan makhluk ini di dunia, pertama mengenal Allah, mengilmui tentang Allah dan hukum-hukumnya. Kemudian yang kedua adalah ibadah praktik terhadap ilmu yang kita pelajari. Poin yang keempat, sesungguhnya yang namanya al-amal, yang namanya berbuat dan praktik, ini akan dipertanyakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala pada hari kiamat setelah kita memiliki ilmu. Dan yang terakhir adalah kita yang tidak beramal akan diberi ancaman dan hukuman oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Ambillah faedah dari pelajaran, atau ambillah pelajaran dari sikap dan perbuatan Al-Imam Ahmad rahimahullah ta'ala. Apa yang sampai kepada kita dari Nabi sallallahu alaihi wasallam kita praktikkan. Meskipun hanya berapa? Hanya sekali, itu pun kalau sifatnya yang sunnah. Adapun yang wajib mesti kita jaga dan kita jaga. Dan terakhir, jangan lupa minta bantuan kepada siapa? Allah, untuk mampu melaksanakan ilmu yang sudah kita ketahui. Akhirnya para hadirin dirahmati Allah azza wa jalla, apa yang kita ambil pada kesempatan pagi ini mudah-mudahan bermanfaat. Dan saya tutup dengan satu faedah yang sudah saya bacakan tadi malam di dalam silsilah sahihah nomor 3414 dari hadis Abu Hurairah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza awa ahadukum ila firasyih." Apabila seorang hendak tidur malam, "Tsumma yaqul." Lalu dia mengucapkan, "La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulk wa lahul hamd wa huwa ala kulli syai'in qadir. La haula wa la quwwata illa billah. Subhanallah. Walhamdulillah Wala ilaha illallah wallahu akbar. Ghufirat dhunubuhu wa in kana mithlu zabadil bahr. Allah ampuni dosanya sekalipun sejumlah buih yang agung. Ini termasuk lebih dari tidur. Sulit atau gampang? Atau gampang-gampang susah? Gampang, tapi susah dibaca. Kenapa? Baru tidur langsung out. La ilaha illallah wahdahu la syarika lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La haula wala quwwata illa billah. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Demikian para hadirin, semoga apa yang kita dapatkan bermanfaat wal ilmu indallah. Wassallallahu sallam wa baraka ala abdika wa rasulika Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah rabbil alamin. Tidak tahu tahun depan mau masuk mana lagi ini. Sehingga kalau listrik mati, matilah ilmu. Ya. Ya. Maka apa? Kita tidak bisa tidak membutuhkan yang namanya kita. Al-Imam Al-Hasan Al-Basri ketika ditanya, dari mana kalian dapat ilmu ini katanya? Inna lana kitaban nata'ahadu. Kami punya catatan, itu yang kami perhatikan terus. Lupa, baca. Ya. Maka Al-Quran kita bersyukur, tercatat. Bukan hanya tercatat di dada para jamaah, dari penghafal-penghafalnya. Dan ini adalah jasa besarnya siapa? Quran ini jasa besarnya siapa? Untuk. Untuk Yang saya bertanya siapa Quran ini? Sahabat itu. Nah, adik. Nah, itu. Masya Allah. Abu Bakar. Atas usulnya Umar waktu perang Yamamah. Ketika mengulangi orang-orang murtad Al-Mutanabbi'un yang mengaku dirinya Nabi dari Bani Hanifah dan yang lainnya. Datang Umar kepada Abu Bakar. Ya Abu Bakar, ada di kitas. Ayo ini orang sudah, para qurra, penghafal Quran banyak yang mati. Bukukan Al-Quran ini. Sudah ada, cuma dibukukan menjadi satu ini. 30 juz ini. Dalam apa, di pelapak kurma ada, di kulit ada, di batu ada, di tulang-tulang ada, sudah ada. Cuma disatukan menjadi 30 juz ini dalam satu buku belum. Abu Bakar mengatakan apa? Bagaimana mungkin saya akan memperbuat sesuatu yang tidak diperbuat? Umar mengatakan demi Allah ini bagus. Ya, mereka kan masih sudah ada statement, sudah ada sabda Rasul, fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa ar-rasyidin. Wa sunnatil khulafa ar-rasyidin. Akhirnya terus Umar datang. Akhirnya Allah subhanahu wa ta'ala syarah Allah sadar Abu Bakar. Allah lapangkan dadanya Abu Bakar. Dan Abu Bakar pun menyuruh untuk membukukan Al-Quran. Oleh karena itu kita katakan, bisa kita dalam setiap masalah menghafal dan mengetahui dalilnya, ini yang sempurna. Kalau tidak bisa, antum ada buku, antum ada catatan. Kalau tidak bisa, maka jawabannya apa? Dari mana dasarnya antum berbuat begini? Nah, kita pakai ayat fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamu. Saya memang tidak bisa. Mari kita ke ustaz yang bisa, dia bisa mengarahkan kita. Selesai toh? Jangan antum pakai alat-alat. Menurut hemat saya. Hematnya di mana? Ini pemborosan. Kenapa? Sudah melangkahi Allah, melangkahi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah taala. Sementara ada pertanyaan dari pemirsa kita, para pemirsa dalam Allah Subhanahu. Ustaz, saya sabar untuk bekerja selama 3 bulan bermukim di satu desa. Mana yang utama, salatnya di kosor atau tidak? Dan bolehkah kosor paling lama, dan boleh kosor paling lama berapa hari? Pertama kita katakan, dia musafir 3 bulan, musafir 1 tahun, selama dia tidak diam selama-lamanya, hijrah ke tempat itu tetap dikatakan musafir. Cuma dalam hukum sholatnya, qasar dan jamak, mengqasar, kalau selama-lamanya dalam safar, kalau tidak ada ketetapan waktu dia tidak tahu berapa lama. Dan ini dalilnya adalah kisah Nabi ketika Nabi perang Tabuk sampai 20 hari di Tabuk perjalanan. Tapi Nabi tidak tahu berapa lama dia akan balik, karena namanya perang, bisa cepat menang, bisa cepat lambat kalah, kalahnya lambat kalahnya musuh, lambat menangnya. Sampai 20 hari itu Nabi akhirnya sholatnya jamak dan qasar. Dari sini para ulama kita menyatakan, kalau kita tidak tahu berapa lama kita akan diam di satu tempat, selamanya itu boleh kita mengqasar. Yang kedua, kalau kita tahu dan lebih dari 20 hari, riwayat asalnya Ibnu Abbas, maka hari ke-20 batas terakhir untuk mengqasar. Antum 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, 1 tahun, 2 tahun, berarti sejak datang sampai hari ke-20 saja boleh qasar. Selanjutnya sudah enggak boleh, hukumnya mukim sudah. Ikuti imam tempatan, ikuti imam setempat. Ini bab qasar. Babul jamak, adapun bab menggabungkan zuhur dengan asar, maghrib dengan isya, tergantung kebutuhan antum. Kalau antum butuh untuk menggabungkan salat, maka antum gabungkan. Kalau tidak antum butuh, tidak usah digabungkan. Sebagaimana juga yang namanya jamak, ini pun tetap berlaku bukan saja karena safar, tapi safar itu diantara asbab untuk menggabungkan dua waktu salat. Orang mukim pun bisa jamak. Contoh, dia mau berangkat ke Lombok atau ke Surabaya atau ke Banyuwangi pada waktu zuhur. salat di masjid Baitul Ma'mur zuhur. Begitu salam silakan dia bangun ambil asar 4, selesai. Kan dia masih mukim. Nanti sampai di sana enggak usah urus, sudah salat asar. Beres. Tinggal nanti maghrib dan isya. Maghrib ikut imam setempat 3. Selesai salam antum mundur 2 rakaat isya. Tidak usah dipikirkan bisanya sudah. Beres. Wahakadha wallahu ta'ala a'lam. Pertanyaan berikutnya ada sesuai dengan materi. Ini ditanya dari pemirsa kita. Bagaimana cara kita untuk cepat bisa menangkap ilmu dalam pengajian, sedangkan kita sudah mencatat dan sudah merekam, tapi masih saja tetap merasa susah cepat memahami ilmu itu? Laila. Pertama, usianya berapa? Iya, karena ini faktor ya. Apa dikatakan oleh para ulama kita? Ta'allumul hadits fi shighari kanqshi 'ala al-hajri. Belajar hadits di masa muda masih kecil taubahnya seperti mengukir di atas batu. Wa ta'allumul hadits fil kibari kanqshi 'ala al-ma. Belajar hadits di kala dewasa taubahnya seperti mengukir di atas air. Tapi kan tidak sepenuhnya benar. Kenapa? Banyak buktinya orang-orang belajar ilmu agama bahkan menghafal Quran umur 70 tahun tapi sukses khatam Quran. Kenapa? Karena ilmu Islam dipermudah oleh Allah. Allah Azza wa Jalla berfirman, "Walaqad yassartal Qur'ana lidzikri wa hal mudzakkir." Kami telah permudah Al-Qur'an itu. Yang kedua, Imam Ahmad, beliau belajar hadis itu ketika umur 40 tahun. Ya. Al-Imam Adz-Dzahabi dahulunya ahli qiraat, baca Quran. Ya, sekian tahun umurnya baru dia mulai belajar hadis sehingga menjadi ulamaul hadis. Oleh karena itu, apa metodenya? Para ulama menjelaskan, khallil litahfaz wa katsir litafham atau kama qala. Kalau mau menghafal jangan banyak-banyak, sedikit-sedikit aja itu bisa hafal. Tapi kalau mau luas wawasannya, banyak-banyak baca. Ya. Mau ngapal? Banyak. Susah ngapal kalau seperti ini. Kalau mau ngapal sedikit saja. Tapi kalau mau banyak ilmu pengetahuan, literaturnya banyak. Baca, kemudian akan menjadikan wawasan itu luas. Satu. Yang kedua, banyak dosa. Banyak dosa. Disebutkan oleh para ulama syarat, inilah aksibur rajul yang sel'il alladhi alimahu bidhambin asabahu. Sungguh, kata mereka, aku meyakini seorang bisa melupakan ilmu yang sudah dia hafal dikarenakan dosa yang diperbuat. Dua. Yang ketiga, faktor makanan. Kalau masalah faktor otak semua sama pada jemaah. Yang namanya otak dan yang lainnya seperti otot. Otot kalau dilatih menjadi apa? So, otak ini kalau dilatih dia menjadi membesar. Itu sebabnya para ulama mengatakan apa? Kullu syai'in, segala sesuatu, ya, idza mulik, apabila dimasuki dan diisi, ya, kalau sudah lebih jatahnya dia akan meluap dan keluar. Illal qalb, kecuali jantung hati ini. Kalau namanya jantung hati ini semakin ditambah semakin mengembang. Jadi ibaratnya komputer, ada penyimpan datanya, kemudian ada layarnya. Penyimpan datanya di sini. Ya, otak ini kalau terus dicoba dia akan membesar dan membesar. Banyak dia punya penyimpan. Tapi kalau tidak dipakai dia akan mengkerut. Oleh karena itu, ya, yang sudah usia terus Quran ini isi dia. Baca terus. Otaknya akan berkembang pada jalan rahmat Allah Subhanahu. Nah, makanan. Makanan berpengaruh. Suka makan yang kecut-kecut ini menjadikan orang lupa. Ya, disebutkan oleh Imam Ibnu Jamaah, melihat tulisan-tulisan yang dikubur ini bisa membuat lupa. Kemudian yang menjadikan bagus bagaimana disebut Imam Syafi'i apalan tukwa dan semisalnya, dan namanya kismis bahasa kita, zabib. Ya, zabib. Kismis, anggur kering. Itu bagus. Ya, kemudian ada namanya dari di Arab itu il. Il itu sejenis permen karet. Ya, itu dikunyah terus karena akan otak belakang nanti. Digerakkan terus. Itu banyak disebut oleh para ulama kita tentang faktor makanan. Dan kembali intinya yang paling pertama adalah kembali kepada siapa? Minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang Allah Subhanahu wa taala. Ini pertanyaan terakhir. Apakah salat Isyraq setelah suruk sama dengan salat duha? Ada yang mengatakan sama dalam riwayat itu. Karena suruk itu awal waktu duha. Saya kira demikian, mungkin cukup sampai di sini para hadirin. Ini adalah pertemuan terakhir di kali ini. Ya, karena nanti sore harus ada pengajian lagi di luar daerah. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa dikira tidur yang terjadi. Allah ampuni dosanya sekalipun sejumlah buruk yang ada di dunia ini. Buruk lautan yang ada di dunia ini. La ilaha illallah wahdahu la syarika lahul mulku walahul hamd wa huwa ala kulli syai'in qadir. La haula wala quwwata illa billah. Subhanallah. Alhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.